Mitra Bisnis, rancangan undang-undang pangan yang sedang dibahas menyebutkan, pengadaan dan produksi makanan olahan untuk anak di bawah 5 tahun hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Selain itu, BUMN juga ditetapkan sebagai pemain tunggal dalam produksi, pengadaan dan kegiatan usaha di bidang farmasi. Perusahaan swasta yang ingin melakukan usaha di sektor-sektor itu, sekarang harus mendapat izin dari Kementerian BUMN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan pangan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda? Ya, terlalu teknis itu. Sebenarnya gini kan, yang namanya undang-undang itu, kalau menurut saya, itu mengatur hal-hal yang sifatnya umum saja. Karena nanti untuk lebih detail, kan ada peraturan pemerintah, kemudian ada surat keputusan menteri dan sebagainya gitu ya. Kalau terlalu detail, dalam operasi akan sangat sulit gitu. Seharusnya antara BUMN maupun swasta mempunyai kesempatan yang sama, khususnya untuk produk-produk yang tidak pokok gitu. Jadi kecuali kalau produk-produk yang pokok misalnya beras, beras pun kan tidak seluruhnya dikendalikan pemerintah. Lalu langkah seperti apa yang sudah ditempuh pengusaha terkait hal ini, Pak? Jadi waktu itu Kementerian Perindustrian mengundang para asosiasi industri makanan minuman untuk memberikan masukan. Dan dalam pertemuan itulah industri menyampaikan beberapa masukan. Jadi intinya pemerintah hanya mengendalikan makanan pokok, misalnya beras gitu ya. Tapi kalau yang lain itu tidak sepenuhnya oleh pemerintah gitu. Diberi peluang untuk swasta. Tapi kan baru sifatnya cuma rancangan. Nanti kalau sudah menjadi undang-undang dan masukan-masukan dari asosiasi industri tidak diakomodir dan industri merasa dirugikan oleh undang-undang itu, maka industri akan melakukan langkah-langkah melalui judicial review dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya apa harapan dari pengusaha sendiri terkait RUU ini, Pak? Berilah kesempatan yang sama antara BUMN dengan swasta, kecuali untuk hal-hal yang khusus. Ya taruh gini, misalnya pemerintah kan sudah punya perkebunan-perkebunan, itu berlindung di dalam BUMN PTPN. Ya kalau itu memang sudah ada ya silakan. Tapi kalau misalnya produk-produk olahan, kan yang baru kan, industri-industri yang relatif baru. Dan kalau memang industri atau pengolahan, makan-makan olahan hanya BUMN, ya terus di mana kesempatan swasta? Lalu apakah ada potensi mematikan usaha-usaha yang ada, Pak? Oh iya, kalau memang nanti undang-undang itu mengatakan harus BUMN, nah bagaimana yang sudah ada? Apa mereka itu harus tutup? Dan pemainnya kan cukup banyak. Kan makanan olahan kan pemainnya udah banyak. Apakah undang-undang itu misalnya hanya yang ke depan, bahwa hanya BUMN yang boleh, yang sudah ada ya nggak apa-apa. Tapi ke depan investasi baru harus BUMN. Kalau itu artinya, itu memberikan kesempatan yang sangat terbatas bagi swasta untuk mengembangkan diri. Demikian pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.